pagar kaling gali. Kalau adik cember, abang menjadi putih. Berganti tawarian dandanku. Jikalau hendak abang bersalah, jangan terburu nafsu. Tentu saja ku marah kalau abang tak pulang. Soal urusan kerja bukan buat alasan. Andaikan benar adik pun tak marah. Rasa cemberut berganti tawa riang.